Tapi apa kata Rasulullah? Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya lalu menembus objeknya. Allahu Akbar, saya merinding membaca hadis ini. Sayang sekali, ada satu kelompok di hadapan umat Islam hari ini, akidahnya hebat, baca Qurannya hebat, kagum kita kepada mereka. Tapi mereka membolehkan, menghalalkan, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Saya tanya sama dia, siapa ulil amri kita di Indonesia? Ya presiden kita. Loh, kok bisa kayak gitu? Karena mereka berkuasa atas takdir Allah. Lalu siapa ulil amrinya orang-orang Amerika? Ya George W. Bush. Dia ulil amrinya. Ya Allah, dia orang kafir. Gak apa-apa, karena dia berkuasa atas izin Allah. Loh, kok kayak gini pemikirannya? Hati-hati, ini fitnah akhir zaman. Baik, penjelasan saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Saya khuruju fi akhir zaman qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim wa tahkiruna a'malakum ma'a a'malihim hum yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmu min ramyatih. Akan datang di akhir zaman nanti satu kaum yang hebat ibadah mereka, hebat sholat mereka, hebat Quran, bacaan Quran mereka, hebat mereka kalau ceramah, lihat di media-media mereka. Kalian minder ketika bersatu dengan mereka. Kalian akan meremehkan sholat kalian, kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian, kalian akan meremehkan amal ibadah kalian, kalian dibikin kagum oleh mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya lalu menembus objeknya. Allahu Akbar, saya merinding membaca hadis ini. Terjadi tidak hari ini? Ada tidak kelompok yang seperti ini? Mereka merasa lebih hebat, mereka merasa lebih benar. Lalu dengan semudahnya mereka mengatakan, oh itu ahlul bid'ah, itu ustadz ahli subhat. Dengan mudah dia memberikan label takfiri dan tahziri, seolah-olah surga milik mereka. Hati-hati. Ini fitnah akhir zaman yang bisa membatalkan akidah. Kok bisa dikatakan membatalkan akidah? Lanjutkan hadisnya. Hum yamrukuna min ad-din. Mereka lepas dari Islam. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya lalu menembus objeknya dan menembusnya. Terus. Nah, ini anak panah, ini busur panah. Ini anak panahnya melesat. Nah, anak panahnya melesat. Keluar dia dari busurnya. Lalu menembus objeknya. Menembus keluar. Baik Bapak Ibu, subhanallah. Beginilah fatwanya Rasulullah SAW. Membimbing kita agar menjaga kemurnian akidah kita di akhir zaman ini. Bapak Ibu, kalau anak panah terlepas dari busurnya, balik lagi tidak? Balik lagi tidak? Rasulullah mengibaratkan mereka lepas dari Islam seperti anak panah. Berarti mereka keluar dari Islam, balik lagi tidak ke Islam? Apa kata Rasulullah? Fa'aina malakitumuhum, faktumuhum. Di mana saja kamu bertemu dengan mereka, bunuh mereka. Fa'aina kutlakum iyahum, ajrun indallah yawmal qiyamah liman qatalahum. Karena membunuh mereka, pahala di sisi Allah. Halo? Berat ya? Tapi inilah tauhid akhir zaman. Ya, itu kan beresiko jadi ustaz akhir zaman kan? Jadi jangan perkarakan saya. Saya sekarang sudah menjadi ustaz akhir bulan. Jangan perkarakan saya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Baik, saya contoh kasuskan di zaman Rasulullah. Kelompok seperti ini ada, kelompok seperti ini di zaman Rasulullah. Bukan hanya di zaman kita. Ya. Ada seseorang yang bikin kagum para sahabat dengan ibadahnya. Ketika dia sholat, kagum para sahabat lihat sholatnya. Lihat dia sholatnya hebat, banget hebat ya. Terus ketika dia baca Quran, para sahabat nangis dibikinnya. Munal kalami wa ma yastun ma atabini amati rabbika bimajnun. Indah dia membaca Quran. Dan ketika dia bicara tentang Islam, tentang Quran, tentang hadis hebat. Kayaknya kalau ada lagi nabi sesudah Rasulullah, kayaknya dia pantas deh jadi nabi. Hebat ya bro, bener hebat nih. Ah, aku mau jadi pengikutnya. Di mana kajiannya? Tuh di sana. Ya. Tapi kalau udah ngaji ke sana, nggak akan datang lagi ke sini. Tahu kan siapa yang saya maksud? Maka mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kau ta'ajabna bihadar rajul, ta'ajabna bi salatih, wa ta'ajabna bi kirawati, wa ta'ajabna bi amali. Ya Rasulullah, kami kagum dengan laki-laki yang satu ini. Hebat solatnya, kagum kami dengan solatnya, kagum kami dengan baca Qur'annya, kami kagum dengan apanya lagi? Dengan amal ibadahnya. Dulu di aina huwa, tunjukkan mana orangnya. Oh, itu orangnya itu. Ini hadha huwa alladhi ta'ajjabna bih. Ta'ajjabtum bih, apakah ini orang yang kalian kagum kepadanya? Betul ya Rasulullah. Inilah orang yang aku kagum kepadanya. Aku tidak melihat kemuliaan pada orang ini kok. Yang aku lihat bekas tamparan setan ada di wajahnya. Demi Allah, umatku di akhir zaman akan menderita di tangan orang-orang seperti dia. Terbukti kan? Apa yang disampaikan Rasul terbukti tidak? Terbukti. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan berani-berani mengkafirkan dan membid'ahkan saudara-saudara kita yang mesti bertauhid. Masalah dia salah, nasihati dia. Kalau dia tidak menerima padahal kita sudah nasihati, nasihati lagi. Tidak nasihati, oh, kita doakan saja. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Jangan dicaci, dicaci maki, dicerna, apa dicerca. Ya bukan demikian. Itu akan memecah belah umat Islam. Ya. Baik. Jadi sekarang ramai ustaz mentahjir ustaz. Halo, kok jadi tegang begini? Masih ada ini? Baik. Terakhir Bapak Ibu sekalian, terakhir lagi. Apa tadi yang saya ceritakan? Nah, sekarang di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada kelompok Khawarij. Mereka bermarkas di Nahrawan. Disebut Nahrawan karena mereka berada di dua sungai. Bapak Ibu rahmati Allah, mereka menyekap Abdullah bin Khabbab bin Ars, putra dari sahabat kesayangan Rasulullah SAW, Abdullah bin Khabbab bin Ars. Abdullah bin Khabbab bin As ditangkap bersama kafilah dagangnya oleh pasukan Khawarij ini. Dibawa ke Nahrawan, perbatasan dengan Kufah. Pada saat itu, di antara mereka kan harus menebas jalan banyak semak belukar. Itu semak belukar ditebas-tebas sama dia. Ketika dia menebas-tebas, ternyata dia tidak melihat ada babi di dalamnya. Ternyata babinya ketebas. Allahu Akbar, ya Allah, ampuni aku tidak sengaja, ternyata ada babi yang ketebas sama saya, ya Allah. Aku telah zalim kepada seekor babi, ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Nangis dia. Kamu akan dituntut di akhirat, kamu telah menzalimi makhluk Allah. Itu babi makhluk Allah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Cari siapa pemiliknya. Kamu harus membayar kafarat kepada pemiliknya atas babi yang telah kau bunuh tadi. Menyesal dia telah tidak sengaja membunuh babi. Ternyata pemiliknya seorang Nasrani. Dia ganti tuh. Abdullah bin Habab menyaksikan. Astagfirullahaladzim. Jalan lagi terus menuju ke Nahrawan. Menjelang sampai ke Nahrawan, mereka lelah, mereka lapar, haus. Di tengah jalan mereka menemukan kurma, maka dia memakannya. Seseorang menempuknya, menasihatnya. Allahu Akbar, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu makan bukan hak kamu, itu bukan kurma punya kamu. Muntahkan lagi. Tapi aku lapar, udah aku telan, udah masuk ke perut, plek perutmu. Enggak. Muntahkan lagi. Tapi udah masuk ke perut. Kamu harus membayar kafarat kepada orang yang mempunyai itu. Tapi aku tidak siapa pemiliknya. Cari, tanya siapa yang pemiliknya. Dicari-cari, ternyata pemiliknya seorang Yahudi. Dia minta maaf kepada orang Yahudi seperti tadi dan diganti itu kurmanya. Abdullah bin Habab berkata kepada mereka, Khawarij Nahrawan, aku heran kepada kalian. Kalian toleran kepada orang Yahudi dan Nasrani. Menyesal kalian telah membunuh babi. Menyesal kalian telah memakan harta mereka. Tapi kalian membantai saudara kalian sesama Muslim. Kami para sahabat saudara kalian. Kami Muslim juga. Tapi kalian perlakukan kami dengan tidak seperti kalian memperlakukan mereka. Marah mereka. Ketika Abdullah bin Habab berkata demikian, disiksa Abdullah bin Habab, diseret ke sungai Efrat, dipenggal kepalanya. Merasa berdosa membunuh babi, tapi tidak merasa berdosa membunuh seorang Muslim. Ini Khawarij zaman dulu. Bapak Ibu, budak belian Abdullah bin Habab bin As sedang hamil, itu dibelek perutnya. Janinnya dikeluarkan di cincang. Apakah hebat ibadah mereka tapi? Beginilah perilaku Khawarij. Di antara mereka ada yang selamat, lari menyelamatkan diri kembali ke Kufah, laporan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Abdullah bin Abbas, pergi kamu, tinggallah kamu bersama mereka. Lalu amati apa yang terjadi. Setelah itu beritakan pada saya. Nah, Abdullah bin Abbas diutus untuk menasehati mereka. Pergi Abdullah bin Abbas menasehati mereka. Ternyata Abdullah bin Abbas diterima karena beliau adalah kiainya para sahabat. Diterima sama Khawariz ini. Tinggal di Nahrawan beberapa hari. Setelah di sana Abdullah bin Abbas mengingatkan mereka, menasihati mereka. 2000 orang masuk kembali bertobat, masuk Islam kembali. Berbaiat kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, sementara sisanya sekitar 6000 orang masih sebagai Khawarij. Kembalilah kepada Kufah bersama 2000 tadi yang sudah bertobat. Lalu Ali bin Abi Thalib bertanya pada Abdullah bin Abbas, "Akhbirni kaifa ahwalahum? Kaifa kana ahwaluhum ya Ibn Abbas?" Ceritakan padaku bagaimana kondisi mereka. Nah, diceritakan sama Abdullah bin Abbas. Anda tidak akan percaya, wahai Amirul Mukminin, dengan wahai Amirul Mukminin dengan apa yang aku saksikan. Hebat ibadah mereka, hebat sholat mereka, hebat rutinitas harian mereka. Aku minder dibikinnya oleh mereka. Bayangkan sahabat hebat sekelas Abdullah bin Abbas minder bersama mereka. Hebat Islam mereka. Tapi yang aku tidak mengerti, mereka benci kepada sesama kaum muslimin, tapi mereka toleran kepada Yahudi dan Nasrani. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Demi Allah, besok kita akan perangi mereka. Dan demi Allah, tidak akan tersisa dari pasukan mereka kecuali hanya di bawah 10 orang. Dan tidak akan lebih dari 10 orang pasukanku yang terbunuh. Maka Ali bin Abi Thalib memimpin sendiri peperangan melawan kaum munafikin Khawarij ini. Ya, tadi hebat ibadahnya kan, hebat sholatnya, hebat tilawahnya, hebat cara dia bicara tentang Islam. Tapi dia tidak melakukan hal yang prinsip. Ya, bid'ah mereka di bidang akidah, maka dihalalkan darah mereka. Buktinya diperangi kan sama Ali bin Abi Thalib. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Mereka cerita, perang pun terjadi, Abdullah bin Abbas bersaksi. Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib terbukti. Tidak tersisa dari mereka kecuali hanya 9 orang saja. Dan tidak terbunuh dari para sahabat kecuali hanya 7 orang saja. Bapak Ibu, ini kelompok yang harus kita hati-hati karena dia bisa membatalkan akidah kita. Betul? Tadi kan kata Rasulullah. Silakan Bapak Ibu pelajari apa yang saya jelaskan tentang yang terakhir ini di dalam kitab Hasan Husain. Kisosun dan Yukhbah. Ya, mungkin itu bahasa Arabnya. Hasan Husain Untold Stories, karya Sheikh Hasan Al-Husaini dari Iran, tapi belum Muslim, bukan Syiah. Itu kisahnya lengkap di sana, dan dalil-dalilnya ada. Luar biasa.